semut, siapa sakit naik atas. Gigit semut, siapa sakit naik atas. Gigit semut, siapa sakit naik atas. Oi putih rupanya bunga kecubung, anak buaya mati di pantai. Hati rasanya nala pecah tabung. Apakan daya, apakan daya, hajat tak sampai. Oh, anak buaya mati di pantai. Lalu ditanam di jalan hati. Kita sudah hajat tak sampai. Oi, kalau ditanam di jalan langit, datang cedera lalu digali. Biarpun kita tak boleh kawin, menukar kasih, menukar kasih tidak sekali. Jika ada kaca di pintu, ibaratlah kita tinggalkan padu. Jikalau aku kata itu, alangkah senyap aku sakit dalam hati. Jikalau aku siapa sakit naik aku. Jikalau aku siapa sakit naik ada. Siapa sakit naik ada. Jadi semut, siapa sakit naik ada.